Gak salah mitra bisnis kalau Anda langsung aja bertanya kepada Bang Kavi, dan topik kita sore ini memang tentang the power of optimism ya. Bagaimana kekuatan sebuah optimisme ini bisa membuat Anda semakin meningkat barangkali dari sisi apa ya Bang ya? EQ, IQ. Ngaruh gak sih Bang kesananya Bang? Ngaruh. Ngaruh ya? Jadi dimulai dari emosional kita gitu loh, dari kecerdasan kita yang lain, ngaruh. Itu dia mitra bisnis ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Lili nih di Semarang nih Bang. Gimana ngadepin partner yang optimis sedangkan diri sendiri gak optimis gitu? Sebenarnya kita harus bisa menjembatani gitu loh. Jadi kita harus, itu sebenarnya menjadi audit yang sangat bagus buat kita. Suatu periksa yang bagus buat kita. Karena kita berpikir gini loh, kenapa sih dia sangat optimis sedangkan saya pesimis? Nah di situ sebenarnya ada kesempatan untuk kita melihat gapnya tuh seperti apa gitu. Oke. Nah ada nggak kiatnya untuk selalu optimis tuh, ada cara-caranya nggak memupuk rasa optimisme itu? Pertama-tama adalah kalau orang yang sudah terlatih dengan ada hope, ada harapan, itu biasanya lebih optimis. Tapi kalau ada orang yang selalu udah kehilangan hope-nya, biasanya itu lebih pesimis. Pasrah-pasrah aja gitu ya? Iya, jadi udah ogah-ogahan, terserahlah apa aja yang terjadi gitu loh. Oke, Bu Lili mau pilih yang mana? Siap-siap untuk meningkatkan optimismenya ya Bu ya. Kita kedatangan penelpon nih Bang Kavi, ada Pak Ferry, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Ferry dengan Bang Kavi. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Ya, Bang Kavi, pertanyaan saya pertama, saya kebetulan kan orang Surabaya nih. Seberapa tipis perbedaan Anda optimis dengan bonek ya? Terus yang kedua, ya ini yang sangat penting juga tadi yang berhubungan dengan sepak bola itu Pak. Misalnya pada kesempatan yang pertama kita optimis, ternyata kita kalah Pak, atau gagal. Nah bagaimana caranya tetap menyemangati pada kesempatan yang kedua kita tetap bisa menang gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, jauh-jauh dari Surabaya Pak. Oke. Bebek gorengnya mana? Begor. Begor. Optimis versus bonek nih Bang. Kalau bonek sih bukan optimis ya. Bonek itu lebih kepada memang benar-benar nekat-nekat banget ya. Fans ya, fans yang ini gitu loh. Apa fans yang memang radikal lah itu. Jadi itu hanya terjadi misalnya di olahraga dan di beberapa hal gitu loh. Apakah di musik gitu itu. Tapi itu kan kita dapat dikira definisikan adalah fans yang nekat lah bonek itu. Jadi bukan beda dengan optimisme. Biasanya adalah orang yang optimis gitu loh. Kemudian itu sangat beda melihat kekalahan, melihat kegagalan. Kalau orang yang pesimis gitu loh, dia melihat kegagalan, dia langsung menjadi validasi. Tuh kan gue udah bilang, gak mungkin kita menang gitu loh. Pasti kalah. Itu dijadiin validasi gitu loh. Tuh kan gue udah bilang, gak menang deh kita, udah pasti kalah gitu loh. Oke, tapi kalau orang yang optimis misalnya gitu, itu beda. Mereka melihat kegagalan dan kekalahan gitu loh. Itu dengan hope. Jadi kalau misalnya di set 1 kalah, tenang aja ya bos, masih ada set 2 gitu. Optimisnya di sini. Ada ininya. Set 2 pasti menang. Ada hope-nya, ada tidak menyerahnya gitu loh. Okay. Nah itu yang berbeda gitu. Jadi kalau orang yang pesimis, udah deh, itu gue kan udah bilang kalah, udah pasti kalah nih gitu loh, itu pasti kalah. Tapi kalau orang yang sangat pesimis, optimis, dia melihat itu kalah, tenang aja bos, itu baru set 1, masih ada set 2, 3 set, tenang aja gitu loh, beda itu. Sampai akhir pun kalau sampai set 3 tetap kalah ya, kalau orang optimis pasti akan bilang besok kita menang gitu, kalah dulu nggak apa-apa gitu ya bang. Tapi emang kalau bicara tadi optimis, kalau bonek kan waduh saking semangatnya mau nonton yang disupporterin gitu kan, maksudnya kan bang bondo nekat berangkat. Nah itu optimis yang negatif bisa dikatakan atau seperti apa bang? Ya kalau itu sih sebenarnya bukan optimis ya, itu sebenarnya adalah fans yang nekat gitu loh. Jadi beda bonek dalam kriteria dengan okay. Optimisme tadi. Baik, nah ini ada Pak Yuhandi yang aku maksudkan tadi bang, sempat tanya kalau apakah ada sisi negatifnya dari sikap optimisme itu, takutnya lu sih kok optimisin banget sih, pedean banget sih gitu. Enggak. Tidak ada sisi negatifnya. Tidak ada ya? Kalau dia optimis tanpa dasar, itu berarti bukan optimis gitu loh. itu dia terlalu ngarep gitu kan, tapi kan sesuatu nggak pakai dasar, nggak pakai logika gitu. Oke, sebelum break kita ke penelpon dulu nih Pak Budi, selamat sore. Silakan Pak Budi. Ya gini Pak Bung Kavi, ya bagus sekali nih, memang buat Indonesia optimisme penting. Hanya bagaimana nih caranya, karena kita punya pantai luas tapi garamnya impor. Kita punya tanah juga subur tapi buah-buahannya impor. Gimana nih membangun optimisme nih dalam membangun bangsa dalam konteks Indonesia yang kayak begini gitu. Oke. Terima kasih Pak Budi, jawabannya tanggapannya nanti ya. Bang, lu juga pengimpor buah. Kami akan kembali sesaat lagi.